Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu misanin ila yaumitin amma ba'd. Fatfilah rahmani Allah wa ayakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, daurah kita di pertemuan yang kedua. Kemarin kita sudah menyampaikan mukadimah berkenaan dengan pembelajaran fikih, kemudian sekilas tentang penulis matan Abu Suja, kemudian juga penulis sarahnya yaitu Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kita masuk ke mukadimah dari Musonif, juga mukadimah dari Asyari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bismillah dari pensarah, yaitu dari Ibnu Qasim Al-Ghazi. Karena nanti untuk bismillah dari penulis matan itu ada sendiri, ini adalah bismillah dari pensarah. Yang room sebelah itu normal nggak suaranya, kawan? Ustaz Al-Farisi. Oh ya. Qala asyikhu al-imamu al-alimu al-alamatu Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Qasimin as-Syafi'iyu tawamadahum Allahu birahmatihi waridwanihi. Amin. Qala berkata, ya sebelumnya ya kita mengambil beberapa faedah tentang mukadimah ini agar dapat tambahan dari penjelasan di hasiah. Ya, berkaitan dengan lafaz kalimat bismillah basmalah, bahasanya disunahkan untuk perkara-perkara yang di situ perkara-perkara penting yang mendapatkan perhatian dari syariat, ya, maka disunahkan baca basmalah. Ya, berdasarkan hadis yang telah mungkin sering kita jumpai, ya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin wibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar." Ajadam au akto. Setiap perkara yang punya nilai yang tidak didahului dengan bismillah, maka abtar atau ajadam atau akto, itu maksudnya adalah berkurang atau sedikit keberkahannya. Kan tapi bismillah itu ada hukum mengucapkan bismillah itu ada beberapa macam, di antaranya tadi hukumnya sunnah, kemudian ada juga yang hukumnya haram. Semisal memulai bismillah untuk perkara yang diharamkan seperti surbul khamar, minum khamar. Kemudian hukumnya bisa jadi makruh kalau dimulai untuk memulai satu perbuatan yang hukumnya makruh, makruh secara zatnya. Ya, seperti kalau dalam mazhab itu melihat farji istrinya. Kemudian hukumnya bisa wajib ketika sholat, yaitu ketika membaca surat Al-Fatihah, karena bismillah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Dan dikatakan pula hukumnya bisa mubah untuk perkara-perkara yang mubah, semisal mengangkat benda, memindahkan benda dan lain sebagainya. Qala asyaikhu al-imamu, asyaikh adalah dari kata-kata syaikho yasihu syaikhon, ya. Ya, secara bahasa, syekh itu adalah seorang yang melewati usia 40 tahun. Ya, karena marotib atau tingkatan dari perjalanan seorang manusia, itu yang pertama adalah ketika di dalam perut ibunya itu dimakan janin, karena dia tertutup di situ. Kemudian setelah lahir dinamakan tifel atau zuriyah atau sobi, anak kecil, balita, batita. Kemudian setelah balik itu dinamakan syab atau fatan. Kemudian setelah umur 30 tahun dinamakan kahil. Setelah umur 40 tahun dinamakan syekh. Kalau untuk perempuan, syekhoh. Secara bahasa demikian, yaitu yang telah lewat umur 40 tahun dinamakan syekh. Kan tapi secara istilah, syekh adalah seorang yang mempunyai keutamaan. Walaupun dia anak kecil, tapi kalau dia punya satu keutamaan, maka dinamakan syekh. Walaupun belum mencapai 40 tahun, bahkan walaupun masih anak kecil. Ya kan banyak anak kecil yang punya keutamaan, misalnya dia hafizul Quran dan yang lainnya, maka bisa digunakan istilah syekh. Karena itu penggunaan yang sesuai dengan istilahnya. Allahu a'lam bishawab. Qala, berkata asy-syekh, al-imamu, yaitu imam, secara bahasa imam adalah yang diikuti. Ya, secara istilah itu ya, yang sah, layak untuk diikuti. Al-imamu al-alimu, ini masih menjelaskan pensyarahnya. Al-alim, apa itu al-alim? Orang yang mengetahui, yang punya ilmu, walaupun pada satu masalah saja, pada satu permasalahan saja, maka bisa disebut dia alim. Ya. Adapun al-alamah, ini sighah mubalaghah ya, dia menunjukkan sesuatu yang sangat, suatu yang banyak. Ini sigonya salah satunya ini al-al, sini alamah, artinya adalah ilmunya banyak. Al-alim orang yang berilmu, al-alamah orang yang ilmunya banyak, sehingga ini disematkan pada orang yang ilmunya banyak. Syamsuddin Abu Abdillah. Syamsuddin ini adalah lakob. Maksudnya Syamsuddin Kasamsiliddin. Seperti matahari untuk agama. Karena dia ada idhohah menjelaskan hukum-hukum dengan tulisan-tulisan seorang alim tersebut. Ini lakob untuk pensyarah yaitu Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kemudian Abu Abdillah Muhammad ibn Qasimin Asy-Syafi'iyyu. Abu Abdillah ini kunyah ya, kunyah dari pensyarah ini adalah Abu Abdillah. Ya, kunyah ini yang biasa didahului dengan kata-kata Abu, Umu, Ibnu, ya, Bintu, juga Amu, Amma, Khol, Kholah. Ya, Amu siapa? Gitu kan? Ibnu siapa? Ini dia masuk dalam kategori kunyah. Nah, adapun nama beliau itu adalah Muhammad. Abu Abdillah Muhammad. Pada asalnya nama itu didahulukan daripada lakob, ya. Pada asalnya nama itu didahulukan dari lakob. Nama dulu Muhammad baru lakob. Tapi kalau lakobnya masyhur maka tidak mengapa. Ibnu Qasim Asy-Syafi'i. Ini juga Ibnu Qasim ininya. Tadi Abu Abdillah, ini juga ada juga Ibnu Qasim. Asy-Syafi'i nisbah ke Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ya, maksudnya adalah beliau ini ya, dalam kesehariannya, dalam fikihnya itu mengikuti mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ini ma'ruf dan suatu yang lumrah ya, yang lumrah kita saksikan, kita lihat di perjalanan atau tarikh dari para ulama ya. Mereka memberi nisbah yaitu kepada imam mazhabnya, Hambali, kemudian Syafi'i, Hanafi, Maliki, suatu yang wajar. Dan pun kalau terjadi di masa sekarang ya adalah sesuatu yang wajar ya. Bukan sesuatu yang aib atau yang mungkin kurang bagus, tapi para fuqaha juga dulu demikian ya. Karena imam mazhab yang empat, mazhab empatnya adalah semuanya ahlu sunnah Ya, jadi tidak ada masalah orang kemudian ada nisbahnya Syafi'i, Al-Maliki, tidak ada masalah sebagaimana para ulama dahulu, ya. Demikian yang mereka lakukan, ya, yang terjadi pada mereka. Tawammadahu Allahu bi rahmatihi wa ridwanihi. Semoga Allah meliputi pada beliau bi rahmatihi wa ridwanihi dengan rahmatnya dan ridhonya. Jadi tawammada yaitu maksudnya adalah ghammarahu wa ammahu, meliputi. Karena tagmid dari ghammada yughammitu itu asalnya adalah maknanya idkhalu saif fil ghamti, memasukkan pedang dimasukkan dalam sarungnya, ya, terliputi di situ, ya, tertutupi, sehingga semoga ini pensyarah diliputi dengan rahmat Allah dan ridho Allah dengan bentuk seperti ini, ya, sampai diliputi dengan rahmat dan keridoannya. Bisa dibaca Ridwan, bisa dibaca Ridwan dengan mengkasroh ro, juga bisa dengan mendomah ro. Waridwanihi au warudwanihi. Ini doa, ya. Tawammadahullahu birahmatihi waridwanihi. Ya, ini karena walaupun fi'il madhi, tapi kalau dia untuk doa, bisa bermakna mustaqbal. Ya. Fi'il madhi asalnya adalah perbuatan yang telah dilakukan, ya, walaupun beberapa detik yang lalu, ya, itu sudah fi'il madhi kalau sudah dilakukan. Kan, tapi kalau untuk uslub doa, dia bisa bermakna mustaqbal, sebagaimana kalau juga didahului dengan syarat. Allahu a'lam bishawab. Taghamadahullahu bi rahmatihi wa ridwanihi, amin. Amin adalah isim fi'il, isim fi'il amr, maknanya istajib, yaitu istajib ya Allah. Amin yaitu kabulkanlah, ya, ya Allah. Kemudian alhamdulillah, segala puji lillah untuk Allah. Ya, di sini ada apa? Rima atau sajak di situ, ya. Kalau kita lihat alhamdulillahi tabarukan bi fatihatil kitabi, ya. Yang pertama bi fatihatil kitabi. Kemudian bi annaha ibtida'u kulli amrin dzibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Kemudian beliau juga mengatakan wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati dari sawabi. Ada tiga saja. Alhamdulillah, ya, di situ ada tabarukan, yaitu maf'ul ajli dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan. Sebagaimana di penggunaan maf'ul ajli, misalnya kumtu ijlalan li amr, ya, saya berdiri dalam rangka atau untuk memuliakan si amr. Tabarukan bi fatihatil kitabi, yaitu agar mendapatkan keberkahan dengan bi fatihatil kitab, dengan suatu yang Allah itu membuka kitabnya dengan suatu tersebut, yaitu adalah apa? Sighah alhamdu. Allah membuka Al-Qur'an dengan alhamdu. Ya. Bagaimana disebutkan Allah SWT membuka dengan alhamdu padahal disitu ada bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim dulu, kan. Maksudnya di sini adalah pembukaan yang sifatnya idhofi, ya. Hanya dia tambahan, bukan hakiki. Kalau hakiki dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian iftitah al-idhofi dengan hamdalah. Sehingga yang lebih utama, lebih tepat, lebih utama yang dimaksud dengan bifatihatil kitab di sini mencakup basmalah dan hamdalah. Karena inilah yang cocok dengan apa konteks dari mu'alif. Li'annaha ibtida'u kulli amrin. Ya, karena kembali ke sighah alhamdu. Ke sighah alhamdu. Li'anna habtida'u kulli amrin zibalin. Karena hamdalah di situ, ya, pembuka dari perkara-perkara yang di situ perkara penting mendapat perhatian dari syariat. Maksud dari bahwasanya alhamdu menjadi pembuka dari kulli amrin zibal telah dianjurkan untuk memulai dengan alhamdu jika tidak ada basmalah sebelumnya. Ya. Secara hakiki. Jadi perintah untuk memulai secara hakiki dengan alhamdu jika di situ belum didahului oleh bismillah. Tapi kalau sudah ada bismillah, maka ini perintah memulai dengan alhamdu secara idhofi. Jadi memulai itu iftitah bisa maknanya hakiki, asli hakiki, jadi pertama kali bisa maknanya idhofi. Ya, idhofi itu dia memulai tapi sudah ada yang sebelumnya yang kata yang lain, ya. Sehingga di sini jika tidak dimulai dengan basmalah maka dianjurkan mulai dengan alhamdulillah. Jika sudah ada basmalah ini berarti maksud dari iftitah di sini adalah iftitah idhofi, tambahan ke yang hakiki, ya, karena sudah ada bismillah. Yaitu perkara yang zibal, berarti zibalin, yang mempunyai apa nilai, ya, punya nilai. Kemudian diperhatikan oleh syariat. Yaitu yang bagaimana yang bukan haram dan bukan makruh, bukan perkara-perkara yang remeh-temeh. Jadi adalah yang ribalin. Jadi li'annaha yaitu sighah alhamdulillah. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Dan menjadi penutup setiap doa yang diijabahi, dikabulkan. Ini ataf ke ibtidak. Li'ana ibtidak'u wa khotimatu. Nah, jadi ataf ke situ. Ya. Maksud dari khotimatu kulli doa, yaitu dianjurkan untuk menutup doa dengan tadi apa? Alhamdulillah. Sebagaimana juga dianjurkan untuk memulai doa dengan alhamdulillah. Dan semisal dengan itu adalah misal dengan alhamdulillah itu salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dianjurkan di bab ini, di bab doa. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Mujab yaitu yang dikabulkan, maksudnya adalah turja ijabatuhu, diharapkan dikabulkannya. Jika nanti dimulai dengan alhamdulillah tadi. Wa akhiru da'wa al-mu'minina, dan ini menjadi akhir dari doa dari atau permintaan dari orang-orang beriman di jannah. Ya, karena orang-orang beriman kaum mukminin di surga jika menginginkan sesuatu mereka meminta kemudian mengatakan subhanakallahumma bihamdika Kemudian kalau mereka minta, maka mereka akan mendapatkannya apa yang mereka inginkan di tempat yang telah disediakan, di hidangan-hidangan, di meja-meja hidangan. Ada juga yang mengatakan makna dari akhiru dakwa dakwa al-mu'minina fil jannah, maksudnya adalah mereka para penghuni surga itu sibuk dengan tasbih, kemudian taktis mensucikan Allah, kemudian ditutup dengan tahmid, pujian wasana, ya, di menjadi penutup orang-orang dakwah, permintaan atau doa dari orang-orang beriman di surga. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati, jannah secara bahasa adalah bustan atau kebun, secara istilah adalah darus sawab bi jami'i anwa'iha, itu negeri tempat ya memanen pahala. Fil jannati dari sawabi, badal dari jannah, wadiyah majrur badal dari jannah. Fil jannati dari sawabi. Ya, karena sawab ini menjadi sebab masuk ke surga, ya, walaupun secara hakikatnya adalah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu, saya aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah sebelumnya tadi, ya sebelumnya beliau mengatakan alhamdulillah. Jadi kan sebenarnya beliau mengatakan alhamdulillah tabarukan fi fatihatil kitabi, ya, dan seterusnya. Kemudian di sini ahmaduhu pakai fi'il, fi'il mudhari. Ya, tadi kalau pakai isim tadi kan alhamdulillah, ya, berdasarkan mengikuti hadis innal hamda lillah nahmaduhu, ya, di situ ada nahmaduhu. Jadi kalau dia apa pakai fiil itu berfaedah tajaddud, tajaddud ada perbaruan, ada kenikmatan tambah kenikmatan, ada tajaddud, ada khusus, maka itu munasib dengan jumlah fi'liyah. Ya. Kalau dengan ismiyah itu nanti ke zat, ya, ke zat Allah. Ya. Maka dia terus menerus, ya. Maka cocok dengan jumlah ismiyah, karena jumlah ismiyah itu yufidu atau fitu ad-dawam wal istimrar. Kalau jumlah fi'liyah tufidu at-tajaddud wal hudus. Ya, kalau jumlah ismiyah dia dawam istimrar, kalau jumlah fi'liyah itu berfaedah yaitu tajaddud, satu perbaruan. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi litafaquhi fid-dini ala wifqi muradihi. Yaitu anwafaqo di sini bisa bermaknanya li ajli, ya. Karena agar Allah memberikan taufik, ya, pada man, orang yang ingin menginginkan, yaitu orang, yaitu maksudnya dari hamba-hambanya yang menginginkan untuk tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama. Ala wifqi muradi, sesuai dengan yang dimaksudkan. Bisa dibaca an, nanti kalau an itu maknanya adalah dia diajli untuk. Tapi kalau dibaca in, nanti maknanya taklil, ya. Jadi karena ada taufik dari Allah. Kalau dibaca in, bimana it. Itu man arada min ibadihi litafaquhi fiddin. Itu man arada, yaitu menginginkan taufik. Jadi hamba-hambanya menginginkan taufik dari Allah SWT. Yang berbicara ini bagaimana? Ya termasuk di dalamnya. Ya. Termasuk di dalamnya. Maka pensyarah juga termasuk di situ. Man arada min ibadihi litafaquhi fiddin. Tafaquh yaitu untuk tafahum, memahami sedikit demi sedikit. Karena fikih itu maknanya al-fahm, memahami, pemahaman. Ala wifqi muradihi, sedangkan yang di apa kehendaki muradihi itu lillahi ta'ala. Domir dari hak. Ala muradi lahi ta'ala. Wa usali wa usalimu ala ahdoli khalkihi. Saya bersalawat dan mengucapkan salam. Ala ahdoli khalkihi. Ya, pada khalkun bimakna makhlukun. Ya. Khalkun bimakna makhlukun. Makna jadi isim maf'ul. Ala afdoli kholkihi, pada makhluk ya, yang paling afdol, yang paling mulia, yang paling utama. Secara mutlak. Yaitu siapa? Muhammadin. Ini ataf ke tadi ke afdol khalqi tadi. Sehingga dia majrur. Ya, taf bayan. Atau bisa juga badal. Ala afdoli khalqihi, pada makhluk Allah yang paling mulia, paling utama, yaitu siapa? Muhammadin. Muhammad Sayyidil Mursalina Al-Qa'ili. Sayyidil Mursalin, yaitu Ashrafil Mursalin, pemimpin para Rasul. Maka kalau menjadi pemimpin para Rasul, maka lebih-lebih lagi menjadi pemimpin selain Rasul. Rasul aja pemimpinnya adalah Nabi kita Muhammad SAW, apalagi selain Rasul. Ya. Tentu ini lebih aula, lebih apa ya sudah otomatis menjadi pemimpin yang lainnya. Muhammadin Sayyidil Mursalina, ya, jamak dari Mursal. Al-Qa'il yang mengatakan, yaitu man yuridillahu bi khairan, yufaqihu fiddin. Jawabnya dari man, dari jumlah syaratiyah. Yuridillah tadi. Ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan baginya yaitu agama, akan jadikan dia paham agama. Sehingga tanda bahasanya seorang itu diberi diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah dia paham ilmu agama. Wa ala alihi, ni ataf ke tadi, masih ke ala afdoli khalkihi, jadi ataf ke situ. Wa ala alihi wa sahbihi muddata zikri zakirina wa sahwi al-ghafilina. Juga pada keluarga dan sahabat Nabi SAW. Selama mudata Zikri zakirina wa sahwil ghafilina. Zikri zakirin yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Selama orang itu mengingat Allah dan selama wa sahwi al ghafilin dan orang lalai dari zikir pada Allah atau zikir pada Rasul. Maksud dari sahwu adalah dia tidak berzikir, ya. Walaupun dia sengaja. Jadi ini ingin mengatakan bahasanya usoli wa usalimu itu kapan itu dia menyeluruh di semua waktu, ya, sholawat dan salam. Kenapa bisa katakan semua waktu? Karena tadi di mudata. Mudata apa? Mudata zikri zakin wasahwil ghafilin. Jadi tidak ada yang waktu, tidak ada satu waktu kecuali di situ ada apa? Orang mengingat Allah dan waktu yang lain ada yang lalai dari mengingat Allah. Jadi kan cuma ada dua itu. Ini satu waktu ada yang mengingat Allah, di waktu yang lain ini kosong waktu ini mengingat Allah. Ya ini juga tercakup dalam mudah. Gitu, maksudnya gitu. Sehingga ini ingin mengungkapkan bahasanya salawat dan salam ini yaitu menyeluruh di semua waktu, ya, menyeluruh di semua waktu. Ya. Kemudian diibarahkan dengan cara tadi di waktu seorang itu apa ingat pada Allah dan di waktu yang lain ada yang nggak ingat pada Allah, maka tercakup di situ. Ya. Nggak ada waktu kecuali ya ima demikian kan. Sehingga semua waktu tercakup di situ. Maksudnya adalah untuk takmim al-awqat, menyeluruh waktunya, terus menerus. Hadza kitabun, ini masih perkataan pensyarah. Jadi ini tadi yang pertama mengatakan qala asyaikhu al-imam, itu adalah muridnya dari Ibnu Qasim al-Ghazi, ya kan? Karena kalau beliau kan enggak ngomong sendiri. Beliau nanti ngomongnya tadi kan ketika alhamdulillah itu ya. Jadi kan tadi ya qala al-imam, nah itu dia muridnya. Enggak disebutkan muridnya siapa, murid dari pensyarah. Hadza kitabun, kitab ini kitab. Di sebagian redaksi ada wabadu ya. Wabadu. Fahadza kitab. Ya, di sini enggak ada. Mungkin di sebagian cetakan ada wabadu. Hadza kitab. Ini kitab, mana kitabnya? Ya, kitabnya belum ada, tapi sudah disebutkan ini. Ya, karena maksudnya adalah isim isyarah itu dia kembalinya kemana sih, gitu kan? Ini kitabnya nggak ada kok dikatakan ini kitab. Ya, itu kembali ke zihen, benak dari penulis. Itu ada kitab di dalam bayang beliau, di dalam apa? Benak beliau, pikiran beliau sudah ada kitab. Nah, ini hadza kitabun. Pada asalnya nama isim isyarah itu ditunjukkan untuk sesuatu yang mahsus, ya, mahsus yang bisa terindra, ya kan? Dilihat, hadza qalam, hadza kitab, ya. Ya, fisiknya ada. Ya. Kan tapi di sini sesuatu yang ada di zihen, ya, di benak dalam pikiran itu bisa menduduki posisi yang mahsus. Saking kuatnya dihadirkan dalam benak, seolah-olah itu ada fisiknya, ya, disamakan kedudukannya seperti barang benda yang ada fisiknya, sehingga di situ diberi isim isyarah hadza, maksudnya adalah demikian. Karena pada asalnya isim isyarah itu untuk menunjuk sesuatu yang mahsus, yang terindra, terlihat. Hadza kitabun fi ghoyatil ikhtisari wa tahdzibi. Oh ya, puncak akhir ikhtisar singkat ringkas. Ghoyah itu akhir sesuatu, namanya ghoyah. Ghoyah. Ikhtisar maksudnya ada lafal-lafalnya sedikit. Lafalnya sedikit. Jadi kata beliau ini sudah ringkas ya. Ya. Maknanya adalah maksudnya adalah ini sudah apa? Sudah ringkas. Lafal-lafalnya sudah ringkas ya, sudah ringkas. Watahzibi yaitu ditahzib itu dibersihkan ya dari tambahan-tambahan yang bisa dibuang. Ya. Jadi ikhtisor diringkas, ya. Kemudian ditahzib. Sehingga dia menurut beliau ini kitabnya sudah apa? Ini Fathul Qoribnya ini kan. Ini kan yang berkata siapa? Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ini masih beliau yang berkata. Belum penulis matan yaitu Al-Imam Abu Suja. Belum. Belum membawakan mukadimah. Ini baru mukadimah dari Asy-Syarih. Yaitu Ibnu Qasim Al-Ghazi. Belum mengatakan ini fi ghoyatil ikhtisar wa tahdzib. Ya. Ini sudah ringkas nih. Syarah ini sudah apa? Sudah ringkas. Sudah membuang hal-hal yang tidak yang bisa dibuang ya, yang tidak diperlukan untuk pemula. Sehingga cocok kalau membaca kitab ini ya, belajar di kitab. Kalau kita masih merasa belum ringkas ya, berarti mungkin bisa diringkas lagi. Tapi kalau menurut beliau ini sudah ghoya al-ikhtisar, sudah ya sudah sarah yang ringkas. Allah taala. Wadatuhu 'alal kitabi al-musamma ya saya buat ya saya tulis ya maksudnya wadatuhu ya alaftuhu saya tulis saya susun ya 'alal kitab al-musamma bitaqribi ya, untuk menjelaskan satu kitab yang kitab itu dinamakan at-taqrib yaitu di at-taqrib apa matan Abu Suja. Jadi ada kitabnya, ada kitab lagi ya. Tadi kan ada kitab. Hadza kitabun itu adalah syarah, yaitu Fathul Qorib Al-Mujib. Kemudian sekarang ini wadatuhu 'alal kitab. Kitab di sini adalah matan Abu Suja. Jadi kitab dibuat untuk kitab. Kitab Fathul Qorib dibuat untuk menjelaskan kitab matan Abu Suja. Maksudnya seperti itu. Wadatuhu saya susun syarah ini 'alal kitab al-musamma untuk menjelaskan satu kitab yang kitab itu dinamakan At-Taqrib yaitu di matan Abu Suja. Ini salah satu namanya yaitu At-Taqrib. Kan ada nama yang lain nanti dijelaskannya ada nama yang lain. Ya, dia belum boleh apa nama ini ya dalam kalimat ini memilih nama at-taqrib untuk menyesuaikan apa ya apa itu susunan ya keindahan dari kalimat sajak rimat liantafi'a bihi al-muhtaj minal mubtadi'in sarah itu ya ditulis Fathul Qorib agar yantafi'a bihi bisa mengambil faedah ya bermanfaat dengan sarah tersebut ya al-muhtaj. Ini fa'il dari yantafi. Ini syarah ditujukan agar apa sih? Agar yang orang yang membutuhkan tuh bisa mengambil manfaatnya. Ya berarti yang enggak butuhkan ya tidak diperuntukkan tuh yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Ya kalau enggak butuh ya berarti baca kitab lain. Ya siapa yang membutuhkan kitab Fathul Qorib ini? Kata beliau adalah minal mubtadiina. Orang-orang pemula ya, orang-orang pemula kayak kita-kita ini ya. Minal mubtadiina li furu'i syari'ati wad-dini. Yaitu para pemula yang dia belajar ilmu syariat ya, cabang fikih syariah dan din. Jadi muhtaj itu adalah mubtadi, ya, adalah mubtadi. Ya, mubtadi itu ya penuntut ilmu apa, pemula ya, masih kecil, masih di awal-awal. Nanti ada yang mutawasit, mutawasit itu ya pertengahan. Kemudian muntahi itu sudah kibar. Ya, ini mahtul qorib untuk muntahi. Berarti cocok untuk kita ya. Ya, karena ini pembelajar ilmu agama atau di sini membahas fikih itu bisa dibagi menjadi tiga. Ya. Namanya yang pertama al-mubtadi, kemudian al-mutawasit, kemudian al-muntahi. Ya. Ya, ada tiga tingkatan. Mubtadi itu seperti apa? Yang tidak tahu gambaran masalah. Ya, belum tahu sama sekali ya. Itu man lam yaktir ala tasbiril masalah. Ya, tidak paham gambaran masalah itu seperti apa? Belum paham. Saya wudu, gimana wudu? Ya, belum tahu. Nah, ini belum paham. Ini mubtadi. Sehingga orang nol prutul istilahnya, belum tahu apa-apa. Ini namanya mubtadi dalam pembelajaran, ya. Tingkatannya mubtadi. Salat seperti apa enggak tahu gambaran, salat belum tahu. Nah, matan-matan fikih, para fuqaha menulis matan-matan fikih untuk siapa? Untuk orang yang diutamakan mubtadi tadi, yang belum paham apa-apa. Makanya ditulis matan-matan yang ringkas, bahasanya wudu itu fardunya adalah 6, misalnya seperti itu. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Karena apa? Untuk mubtadi yang belum paham tasawur, ya kan? Itu wudu enggak tahu gimana, rukun-rukun salat enggak tahu. Jadi matan-matan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memang pemula, ya. Sehingga kita maklumi di situ enggak menyebutkan kemudian ini dalilnya demikian, bukan? Kemudian kenapa ini wajib, padahal di Al-Quran ini seperti ini, kenapa ini sunnah, kenapa kumur-kumur sunnah, enggak wajib, gitu kan, enggak rukun. Nah, kenapa demikian dan demikian enggak disebutkan, karena apa? Karena ini adalah diperuntukkan untuk mubtadi. Bagaimana kita memberikan kemudahan bagi seorang dari nol, belum tahu tasawur masalah, itu kemudian kita masukkan ini dalilnya demikian, kemudian pendalilnya demikian-demikian, maka ini bisa jadi akan memberatkan. Walaupun bisa jadi juga bisa diterima, gitu kan? Tapi mereka para fuqaha menyusun kitab-kitab matan ringkas untuk itu. Udah ini kamu, kalau kamu belum tahu wudu ini loh caranya wudu, bisa diamalkan dulu gitu. Seperti itu. Kalau kan dikasih satu-satu gitu kan perincian dalilnya dan sebagainya ya, dia nanti akan ini akan apa? Bisa kebingungan, bisa kebingungannya, bisa juga tidak, tapi para fuqaha ini memberikan kemudahan seperti itu. Dan ini indikator, isyarat bahasanya, udah matan itu bisa diterima untuk diamalkan bagi orang yang belum tahu apa-apa, gitu kan? Nah, dia belum belajar apa-apa, gitu kan? Belum belajar bahasa Arab nggak tahu, gitu kan? Belajar ilmu alat juga nggak tahu, gitu. Ini ada hadis do'if apa, hadis sahih nggak tahu juga, gitu. Nggak tahu. Apalagi usul fikih, gitu kan? Udah berarti dikasihin, udah dipraktekan dulu, itu dikerjakan. Karena ini adalah ijtihad dari mujtahid, ya dari mujtahid. Ijtihad bisa keliru, bisa benar, kan itu. Tapi selama kita nggak bisa memastikan ini benar atau salah, dan kita nggak punya ilmu, nggak punya perangkat untuk berijtihad, maka kita boleh taklid, ya. Sambil kita belajar setahap demi setahap terus dan terus, kan thoriqahnya seperti itu. Dan ini yang dipraktekkan oleh para fuqaha dan menjadi kurikulum pembelajaran fikih dari masa ke masa. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua itu mutawasit. Apa itu mutawasit? Paham, yaitu gambaran masalah sudah paham, tapi tidak bisa menyebutkan dalilnya. Ya. Ya, dia paham. Wow, wudu paham. Gini gini gini. Dalilnya gimana? Kenapa ini apa sunnah? Kenapa nggak wajib? Gitu kan? Kenapa harus pakai niat? Ya. Kalau nggak pakai niat, gimana wudu itu sah nggak? Ya, pokoknya nggak tahu. Saya tahu wudunya seperti itu. Ini mutawasit. Jadi kita mutawasit mungkin ya. Kalau sudah tahu. Ya. Bagaimana dengan muntahi? Yaitu dia paham, ya sudah tahu gambaran masalah dan bisa menyebutkan dalil. Itu dia muntahi. Jadi memang ada tingkatannya, ya. Tidak sehingga ketika di awal pembelajaran tidak disuguhi pelajarannya muntahi. Kalau pelajarannya muntahi itu adalah ini demikian, kemudian kenapa bisa demikian, dalilnya demikian, gitu kan? Nah, apalagi menyebutkan mazhab lab demikian, ini seperti seperti ini ya. Ini bukan muktadi, bukan pembelajaran muktadi. Makanya di sini di matan-matan disebutkan untuk muktadi. Jadi muktadi, mutawasit, kemudian muntahi. Ya, jadi belajar itu kan bertingkat-tingkat. Ya, kalau nggak sabar langsung ke muntahi ya, ya silahkan. Tapi itu bukan kurikulumnya para fuqaha. Ya. Ya, para ulama kurikulumnya kan nggak seperti itu. Yang biasa kita lihat di kitab-kitab mereka seperti itu. Itu cara ya, ya cara sendiri-sendiri bisa sesuai dengan apa yang diyakini akan, tapi kalau kita lihat bagaimana para fuqaha itu menyusun kitab-kitab mereka adalah seperti itu. Kemudian ada satu tingkatan ya, dan nanti merambah ke tingkatan mujtahid yang dia bisa mentarjih menguatkan beberapa pendapat. Ini dinamakan mujtahid fatwa. Tingkatan di atasnya apa sudah mujtahid tapi mujtahid fatwa dalam mazhab Syafi'i ini semisal dengan An-Nawawi sama Rafi'i ya. Jadi hanya merujukkan misalnya di dalam mazhab ada beberapa pendapat, ada beberapa pendapat, kemudian beliau ini bisa merujukkan ya. Ini berdasarkan apa berdasarkan kaidah sang imam, maka ini yang rojih adalah demikian dan demikian. Yang mutamat adalah demikian. Ini namanya mujtahid fatwa. Tingkatan di atasnya yaitu bisa beristimbat, menggali hukum, hukum fikih berdasarkan usul dan kawaid sang imam. Dalam mazhab Syafi'i misalnya ada Al-Qafal, Abu Hamid, kemudian Al-Muzani dan yang lainnya. Jadi Ashabul Wujuh itu bisa apa? Menggali hukum berdasarkan usul dan qawaid Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini tingkatannya di atas mujtahid fatwa dari sisi apa? Kemampuan ya. Dari sisi kemampuan di tingkatan fikih ya. Kita bicara di tingkatan fikih internal mazhab. Nah, tingkatan yang terakhir adalah mujtahid mutlak yang dia langsung bisa istimbat menggali hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika ada satu masalah kemudian bisa kemudian hukumnya demikian berdasarkan Al-Qur'an, demikian hadis, demikian kaidahnya adalah demikian demikian, bisa kemudian mengeluarkan menetapkan satu hukum, maka ini dinamakan mujtahid mutlak. Nah, mujtahid mutlak ini adalah imam empat mazhab dan imam yang selevel dengan mereka. Imam empat mazhab dan imam yang selevel dengan mereka. Mazhab-mazhab lain yang sekarang sudah punah itu punya level yang sama, yaitu mujtahid mutlak. Dan masa sekarang sudah tidak ada namanya mujtahid mutlak. Karena syarat dari mujtahid mutlak adalah sangatlah sulit. Ya, berat sekali. Karena dia mutlak. Mutlak itu dia bisa mandiri sendiri. Sudah. Dia enggak taklid pada yang lainnya. Pada asalnya adalah seperti itu. Maka dia enggak boleh taklid pada yang lainnya karena dia sudah punya kemampuan untuk menggali hukum dari sumbernya langsung. Dia punya perangkat ya. Punya perangkat yang sudah sempurna siap digunakan untuk menggali hukum. Nah, Fathul Qorib ini kata beliau ditunjukkan untuk minal mubtadi innali furu'i syariati wa din, ya, syariah dan din. Ya, di sini dia furu', ya, furu'. Perkara cabang bukan usul. Waliyakuna ataf kalian tafia. Jadi beliau, kenapa beliau menulis Fathul Qorib al-Mujib? Agar para penuntut ilmu pemula yang membutuhkan ini bisa memberi manfaat. Kedua, alasannya adalah waliyakuna, maka di ataf kalian tafia. Waliyakuna wasilatan linajati yaumaddin wa naf'an li'ibadihi al-muslimina. Dan agar bisa menjadi wasilah keselamatanku di hari pembalasan, hari akhirat. Jadi sebab terhindar dari ukubah, dari sesuatu yang tidak diinginkan, berupa siksaan. Maksud dengan wasilah itu adalah sebab. Jadi menjadi sebab untuk masuk ke surga. Wanaf'an, ini juga di ataf di wasilah. Liyakuna wasilatan waliyakuna naf'an li ibadihi al-muslimina. Bermanfaat bagi hamba-hambanya yang muslim. Sehingga kalau ini mencakup al-mubtadi' dan yang lainnya. Ini lebih umum. Kalau ini li ibadihi al-muslimnya lebih umum. Tapi kalau yang tadi, masalah memahami fikih tadi, khusus untuk mubtadi'in. Innahu sami'un du'a'a ibadihi. Bahasanya Allah SWT itu mendengar doa-doa hamba-hambanya, permintaan para hambanya. Qoribun mujibun. Dekat mujibun yang mengijabahi. Mengijabahi doa-doa hamba-hambanya. Wa man qasadahu. Barang siapa yang menuju pada Allah, ya, maka la yakhibu, maka dia tidaklah mendapatkan suatu kecewaan atau kegagalan. Khibah itu yaitu tidak berhasil, tidak mendapatkan yang diinginkan. Maksudnya kalau yang menggantungkan pada Allah, menuju pada Allah, maka itu akan mendapatkan suatu yang dia inginkan. Karena Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibati 'ani fa inni qoribun. Jadi kan ada beliau mengatakan qoribun. Maksudnya ini ya masih dilanjutkan ya sampai akhir ayatnya. Karena ini menjadi dalil untuk tadi qorib mujib ya. Tapi beliau mencukupkan di wa idza sa'alaka 'ibati 'anni fa inni qarib. Wa lam ketahuilah annahu yujadu, bahasanya didapatkan fi ba'di nusakh hadzal kitab. Di sebagian naskah redaksi kitab ini. Oh, ini kepencet tuh. Ini dari berapa lama yang lalu ya? Baru saja Ustaz, tadi ada yang masuk tapi tidak di mute, jadi saya Tanya. kepencet nih, baru sebentar nih. Dari annahu yujadu. Nih, dari situ Ustaz, nih. Enggak tahu ini kepencet mungkin, Pak. Nih. Annahu yujadu wa'lam. Ya. Wa'lam ketahuilah annahu yujadu bahasanya ditemukan fi ba'di nusakhi hadzal kitab, di sebagian redaksi buku ini, kitab di situ adalah maksudnya matan. Matan Abu Suja. Bahasanya ada fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu tarotan bitaklifi, di selain mukaddimah, jadi di tempat yang lain ya. Misalnya di setelahnya atau di apa? Di luar mukaddimahnya, di pinggirnya, di pojok dan lain sebagainya. Itu ada dinamakan dengan takrib watarotan bi ghoyatil ikhtisor, dan di kesempatan lain namanya ghoyatul ikhtisor. Jadi namanya Matan Nabi Suja itu yang kita kenal takrib juga dinamakan ghoyatul ikhtisor. Ada dua nama. Ya, oleh karena itu, ya karena matannya itu punya punya dua nama, ya kan? Maka sarahnya juga dikasih dua nama, kan gitu. Dikasih dua nama juga mengikuti matanya. Ya. Falizalika, oleh karena itu, ya, sama itu bisma ini saya namakan sarah tersebut, ya, dengan dua nama, ya, agar sama dengan matan. Ya, matanya punya dua nama, sarahnya juga kasihlah dua nama. Ahaduhuma, nama yang pertama, Fathul Qori bil Mujibi fi syarhi al-fadhi taqribi. Fathul Qori Mujib, sarah untuk lafad-lafad at-taqrib. Karena namanya tadi ada yang at-taqrib. Wasani, nama yang kedua, al-qawlul muhtar fi syarhi ghoyatil ikhtisar. Yaitu al-qawlul al-muhtar tadi fi syarhi mensarah ghoyatil ikhtisar, karena nama lain dari matan Abu Suja tadi ghoyatul ikhtisar, qaul al muhtar, perkataan yang terpilih. Jadi namanya dua, kalau ada kitab namanya namanya al qaul al muhtar, ya ini ya Fathul Qorib tadi juga namanya itu. Ini nanti di sebagian kitab cetakan itu ada yang ditulis dengan nama yang ini, al qaul al muhtar fi syarhi ghoyatil ikhtisar, walaupun kebanyakan penerbit mencetak dengan judul Fathul Qorib Mujib. Itu al afat di situ al qorib al mujib, yaitu Allah membukakan, ya Allah yang maha, yang dekat dengan hamba-hambanya, membukakan dengan ilmunya dan mengijabai doa-doa dari hambanya. Qala Syekhu al-Imamu Abu Thayyibi wa yustaharu aidan bi Abi Suja'in Shihabul Millati Waddin. Kemudian beliau baru di sini ingin berpindah ke perkataan penulis matan. Jadi tadi ini mukadimah dari siapa? Dari Asy'ari. Benar, beliau beliau ingin menyampaikan dari penulis matan. Mukadimah dari penulis matan. Jadi bisa kita katakan kalau sebelumnya tadi ada yang perkataan dari murid dari Mensarah. Kemudian ini Mensarah menyebutkan perkataan dari penulis matan. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Abu Thayyib, yaitu Abu Thayyib. Kemudian wa yustaharu, terkenal juga Aidon juga dengan Abi Suja. Shihabul Millah Wadin. Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani atau Isfahani. Sakallahu sarahu sabi bi rahmati wa ridwani wa askanahu a'la faradisi al-jinani. Bismillahirrahmanirrahim, itu mulai dari perkataan musonif. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Kemudian kemarin pertanyaan mengenai ya ini untuk materinya sudah selesai ya. Kita bahas sedikit pertanyaan mengenai talfik ya. Itu menggabungkan beberapa pendapat madhab. Intinya itu tidak boleh tatabu' rukhos. Ya. Tatabu' rukhos mencari yang mudah-mudah saja. Sehingga nanti terkumpul padanya kekurangan-kekurangan pada dirinya. Kekurangan-kekurangan pada dirinya. Juga karena itu berkaitan dengan syarat taklidnya. Dan di antaranya syarat taklid itu tidak boleh tatabu' rukhos. Juga tadi seperti itu, kemudian tidak mentalfik ya. Ya, menggabungkan ya. Yang sudah jam 6.15 menit bisa langsung meninggalkan boleh sebagaimana telah kita sampaikan kemarin ya. Kalau talfik menggabungkan dua pendapat sehingga muncul satu pendapat yang tidak dikatakan oleh imam dari kedua pendapat yang digabungkan tersebut. Ya, contohnya di kita sebutkan di Al-Fawaid Al-Makkiyah. Contohnya bentuk talfik misalnya taklid pada Imam Asy-Syafi'i dalam hal mengusap sebagian kepala. Kemudian taklid pada Imam Malik dalam hal sucinya anjing. Ini dilakukan pada satu sholat. Nah, ini berarti menggabungkan seperti itu di sini tidak boleh. Kan, tapi ada yang mengatakan bahasanya yang tidak boleh itu kalau menggabungkan dalam satu masalah. Ya. Kalau beda masalah maka tidak mengapa. Misalnya dalam satu masalah, dia ketika berwudu, taklid pada Imam Abu Hanifah. Ya. Berkaitan dengan tidak batalnya menyentuh kemaluan. Kemudian taklid pada Imam Syafi'i, tidak batalnya wudu karena al-fasdu. Maka sholatnya saat itu batal. Ya, karena kedua imam tersebut nanti sepakat batalnya atau haroh dari keduanya. Tapi kalau talfiknya itu menggabungkannya adalah dua masalah berbeda seperti bab toharoh hadas dan toharoh hobas, maka itu tidak mengapa. Sehingga ini masalah gerakan sholat dan bacaan-bacaan ya, insya Allah kalau tidak berkaitan dengan rukun, dengan pembatal, insya Allah tidak mengapa ya. Tadi yang dicontoh-contohkan oleh para fuqaha itu kaitannya dengan hal-hal tersebut. Allahu a'lam bishawab. Karena ada juga pendapat lain yang mengatakan boleh-boleh saja. Itu ada juga pendapat yang demikian. Ya, sehingga insya Allah kalau tidak berkaitan dengan masalah batal dan tidak itu insya Allah masih bisa diterima. Kalau kita mau mengambil pendapat yang lain. Kemudian berkaitan khurud min ikhlaf itu bukan bukan memunculkan pendapat baru. Tapi maksudnya itu adalah khurud min al-khilaf adalah menimbang ada pendapat lain sehingga nanti lebih diutamakan berpendapat melakukan pendapat yang dipilih oleh fuqaha atau imam yang lain. Misalnya dalam mazhab Syafi'i itu mengusap kepala itu yang wajib ketika wudu hanya sebagian rambut saja. kan tapi disunahkan untuk mengusap semuanya dalam rangka khurujan minal khilaf. Ya, untuk keluar dari khilaf karena ada yang mewajibkan. Ya. Ada yang mewajibkan harus semua keseluruhan kepala. Kemudian contoh lain misalnya adalah ketika mandi atau wudhu ada namanya adalku. Melewatkan tangan seperti menggosok tapi hanya sekedar melewatkan gitu. Itu sudah adalku, itu disunahkan tapi enggak wajib. Khuruj minal khilaf karena Imam Malik mengatakan wajib. Ya. Dan contoh-contoh yang lain seperti berkumur itu juga. Dan ada syarat-syaratnya kapan khuruj minal khilaf itu diamalkan. Karena khuruj minal khilaf itu adalah mustahab. Disunahkan keluar dari khilaf. Ya. Tapi ada syarat-syaratnya yang dibahas di pembahasan tersendiri. Misal di pelajaran Qaid Al-Fiqhiyah. Berganti pendapat mazhab kodok siam. Ya, sebagaimana tadi hukum asalnya adalah boleh mengambil pendapat yang lain, ya, dengan syarat tadi tidak tatabu' rukhos. Ya, itu yang penting, ya, sehingga tidak ada tidak dimasalahkan jika mengambil apa pendapat yang lain. Dan syaratnya itu ya, syaratnya tidak tatabu' rukhos. Jadi cari enaknya saja. Wah, yang enak bagi saya ini ya ini. Jadi kalau seperti itu kan nanti ya tadi bisa terkumpul padanya sesuatu yang kurang-kurang ya, yang mahdul-mahdul. Definisi tarjih yang menguatkan dari beberapa pendapat. Tarjih bisa internal mazhab, karena dalam mazhab itu ada juga perbedaan pendapat. Bisa lintas madhab, yang jelas itu ada perbedaan pendapat, ya, merojihkan mana yang lebih kuat menurut murojih. Ya. Nanti ada pembahasan sendiri, tarjih menurut pembahasan usul fikih, yaitu ketika mendahulukan satu dalil, mengalahkan dalil yang lain ketika terjadi ta'arud secara zahir. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Semoga kita bisa memurojaah agar apa yang kita pahami lebih kuat dalam benak kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.